Kondisi sensei. Ngapain, apa yang gak enak? Yang enak apa? Yang enak apa? Yang enak apa, sayang? Kita mirip ya? Depan yuk, biar kamu gak bosan yuk. Depan mana? Depan sana. Depan apartemennya, depan sini lah. Masa di depan apartemen? Tadi aku aduh. Tadi aku bikin itu yang kamu tanya mau ngapain. Ketahuan. Kayak saya pakai kamera belakang. Enggak, aku